إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah azan ya Allah wa iyakum, kita melanjutkan kajian hadis kita. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu arju ilal usulis sahihah al-muqabala ala aslin sahih liman arad al-amal bil hadis. Ya, pentingnya kita kembali kepada buku yang merupakan buku-buku pokok yang sahih. Ya, itu buat mereka yang ingin mengamalkan sebuah hadis. Maksudnya, ya, kalau kita ingin mengamalkan sebuah hadis, kita harus rujuk dulu hadis ini adanya di buku siapa, di buku apa, siapa yang meriwayatkan. Ya. Dan apakah buku itu termasuk buku yang mu'tamad, bisa dijadikan sandaran atau tidak. Terlebih juga, ya, kita harus mengetahui akan kesahihan hadis tersebut. Qala an-Nawawi fi at-Taqrib, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau At-Taqrib, "Wa man arada al-amala bi haditsin min kitabin, fa tariquhu an ya'khudhahu min nuskhatin mu'tamadatin qabalaha huwa aw thiqa bi usulin sahihah. Fa in qabalaha bi aslin muhaqqaq mu'tamad ajza'ahu intaha." Siapa yang ingin mengamalkan sebuah hadis dari sebuah buku, maka hendaklah ia mengambil sebuah naskah yang bisa dipercaya. Kemudian dia, ya, dimuqabalah itu dibandingkan. Apakah betul hadis tersebut? Ya, memang betul-betul terdapat dalam buku tersebut atau tidak? Ya, artinya kalau kita membaca di sebuah buku sebuah hadis misalnya, maka, ya, yang pertama kita harus lihat hadis ini siapa yang meriwayatkan. Kalau misalnya hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari misalnya, coba kita rujuk langsung ke kitab Imam Bukhari. Ya, terkadang seseorang menukil hadis dari Sahih Bukhari itu secara makna. Ternyata setelah kita rujuk, ya, barangkali ada sedikit perbedaan lafaz. Ya, atau terkadang seseorang memotong sebuah hadis yang kemudian kalau kita rujuk ke buku aslinya terdapat hadis tersebut secara sempurna. Ya. Kemudian Al-Allamah Mula Al-Ali Al-Qari ya, ketika mensyarah penulis kitab Al-Mishkah, "Wa idza nasabta al-hadis ilaihim ka'anni asnadu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau aku menisbatkan hadis kepada mereka seakan-akan aku mensanadkan atau menisbatkan hadis tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulima min kalamil musannif annahu yajuzu naqlul hadis min al-kutubil mu'tamada allati ishtaharat wa sahhat nisbatuha li mu'allifiha. Ya, boleh. Ya, menukil hadis dari kitab-kitab yang menjadi sandaran, yang masyhur dan sanadnya sahih sampai penulis-penulisnya. Ya, seperti Kutubus Sittah dan yang lainnya. Ya. Ini untuk mengambil sebuah hadis, kita berusaha untuk, ya, merujuk dulu kitab-kitab apa namanya, rujukannya. Ya, kalau misalnya disebutkan dalam Bulughul Maram hadisnya dikeluarkan Abu Daud, coba kita usahakan dulu rujuk ke Sunan Abi Daud. Ya. Kalau hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lain, coba, ya, kalau kita punya kemampuan, berusahalah untuk rujuk dulu, ya, ke kitab-kitab tersebut, ya, untuk kemudian kita bandingkan barangkali, ya, ulama yang menyebutkan hadis tersebut secara makna, ya, tidak sesuai dengan lafaz yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Dan ini sangat penting sekali, ya, akhal Islam azani Allah, ya, terlebih terkadang orang yang menukil secara makna terjadi padanya kelupaan ataupun yang lainnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keenam, idza kana indal alim as-sahihan. Apabila seseorang mempunyai kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bagi orang alim, ya, dia punya kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan sudah mempelajarinya. Bolehkah ia berfatwa dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab seperti itu, baik Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, yang selama dia sudah memastikan akan kesahihan hadisnya? Berkata Imam Ibn Qayyim, "Idza kana 'inda ar-rajul as-sahihan aw ahaduhuma aw kitabun min sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mawthuqun bima fihi, falahu an yufti bima yajidu fihi." Kalau seseorang mempunyai kitab Sahih Bukhari dan Muslim misalnya, atau kitab-kitab sunan-sunan yang lainnya yang merupakan kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, bolehkah seorang alim ini berfatwa dengan apa yang ia temukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ketika ia mengetahui atau menemukan sebuah hadis? Ya. Kemudian hadis itu tentunya pasti menunjukkan kepada sebuah hukum. Nah, apakah seseorang mufti boleh berfatwa dengan hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut ataukah bagaimana? Faqalat ta'ifatun mutaakhir minal mutaakhirin. Sebagian ulama mutaakhir belakangan berkata, "Laisa lahu dzalik," tidak boleh katanya. Kenapa? "Li'annahu qad yakunu mansukhan aw lahu mu'arid aw yufham min dalalati khilafu ma dalla 'alayhi aw yakunu amra nadbin fayufham minhu al-ijab aw yakunu fayafham minhu al-ijab aw yakunu 'aman lahu mukhassis aw mutlaqan lahu muqayyad." Ya. "Fala yajuzu al-amalu bihi wala al-futya hatta yas'al ahla al-fiqh wal-futya." Menurut sebagian ulama terakhir mengatakan tidak boleh. Ya, kalau dia menemukan hadis dalam Sahih Bukhari atau Muslim ataupun Sunan yang empat atau kitab-kitab yang lainnya yang ia sudah yakini akan kesahihannya, ya, tidak boleh kata sebagian ulama mutaakhirin dia berfatwa dengan hadis tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi hadis itu sudah mansukh, dia tidak tahu. Atau ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis tersebut dan ternyata dia tidak tahu. Atau dia memahami, ya, tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut karena adanya hadis-hadis lain yang memalingkan maknanya. Atau bisa jadi perintah yang ada dalam hadis tersebut ternyata bukan perintah wajib karena ada hadis lain yang memalingkannya. Atau bisa jadi hadis ini berbentuk umum, ternyata ada hadis lain yang mengkhususkannya sementara dia tidak tahu. Ya, maka menurut ulama belakangan, sebagian ulama belakang ini, ya, tidak boleh mengamalkan hadis tersebut. Tidak boleh juga berfatwa dengan hadis tersebut sampai ia bertanya dulu kepada ahli fikih dan fatwa. Ya. Sementara sebagian ulama lagi berpendapat, "Ballahu an ya'mala bihi wa yufti." Ya, ketika seseorang menemukan sebuah hadis, maka ya hendaklah dia mengamalkan dulu hadis yang ia temukan dan boleh berfatwa dengan hadis tersebut. Bal muta'ayyin, bahkan harus. Artinya, ya, ketika seseorang menemukan sebuah hadis, sebelum dia menemukan apakah ada yang mengkhususkannya ataukah ada yang memalingkan dari maknanya, sebelum dia menemukannya, kewajiban dia adalah mengamalkan dulu yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Ya, nanti baru kecuali setelah dia banyak mencari, ternyata ada yang mengkhususkannya, baru kemudian dikhususkanlah. Kalau sebelum datangnya ilmu tentang pengkhususnya ataupun yang memalingkannya, kewajiban dia adalah mengamalkan dulu yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan kemampuan dia pada waktu itu baru sampai situ. Maka kewajiban dia adalah membebani, maka Allah membebani dia sesuai dengan yang sampai ilmunya pada waktu itu. Kama kana sahabatu yaf'alun, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Idza balaghahumul hadis an Rasulillah SAW wa haddatsa bihi ba'dhum ba'dha, badaru ilal amali bihi min ghairi tawaqqufin wala bahthin an mu'aridin, wala yaqulu ahadun minhum qat hal amila bihadha fulan wa fulan. Ya. Dahulu para sahabat, kalau sampai hadis kepada mereka dari Rasulullah SAW, mereka segera mengamalkannya. Ya, tanpa harus berusaha mencari dulu adakah hadis lain yang bertentangan dengannya, atau berusaha mencari dulu adakah seseorang yang mengamalkan hadis ini. Ya, itu demikian para sahabat ya akhi, yang dilakukan oleh para sahabat. Wa kadzalika tabi'un, demikian pula para tabi'in. Ini ya akhi, kita lihat para sahabat demikian, ketika mereka ya mendengar sebuah hadis langsung diamalkan. Ya, sebagaimana kisah yang masyhur ketika sebagian para sahabat sedang sholat di Masjid Quba. Ya, ketika mereka ruku waktu itu ya masih menghadap Baitul Maqdis. Tiba-tiba ada orang berteriak, sesungguhnya ya kewajiban Allah telah menurunkan ya perintahnya untuk menghadap ke kiblat. Segera mereka langsung mengamalkan hadis tersebut, padahal mereka sedang sholat langsung berputar kemana? Ke Ka'bah. Ya, tanpa bertanya dulu apakah mungkin ya perintah itu hukumnya sunnah, atau ada hadis lain yang memalingkannya, atau bagaimana. Tidak. Ya, sebatas mereka mendengar hadis, langsung mereka amalkan dulu ya hadis tersebut. Itu yang memang yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang dilakukan oleh para tabi'in. Wa hadza ma'lumun bidh-dharurah liman lahu adna khibratin bihalil qaum wa siratihim. Dan ini diketahui oleh siapa saja, bahkan orang yang ya dangkal ilmunya tentang perjalanan para sahabat, pasti akan tahu bahwa para sahabat demikian mereka melakukan. Ya. Walau kanat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasughu al-amalu biha ba'da sihhatiha hatta ya'mala biha fulan wa fulan. Kalaulah sunnah Rasulullah SAW itu tidak boleh diamalkan setelah kita ketahui kesahihannya, sampai kita ketahui dulu si fulan sudah diamalkan sama si fulan apa sih, sama si fulan belum. Lakana qawlu fulan wa fulan iyaron ala sunan wa muzakkiyan laha. Berarti sama saja kita mengatakan bahwasanya si fulan dan fulan itu yang menjadi patokan untuk mengamalkan sunnah. Artinya sunnah itu tergantung kepada dia. Padahal seseorang itu ya dinilai sesuai dengan sunnah atau tidak. Kalau ini kebalikan. Ya, ketika seseorang mendengar hadis, nanya dulu, hadis ini diamalkan sama fulan, ada enggak ulama yang mengamalkan hadis ini misalnya? Nah, kok selama ada hadis yang sahih, ya walaupun kita belum tahu siapa yang mengamalkan, kewajiban kita lah mengamalkan dulu hadis yang sahih ini. Jangan sampai kemudian perkataan ulama ya dijadikan sebagai timbangan dan parameter ya terhadap dalil. Seharusnya dalil lah yang menjadi timbangan. Ya. Wa muzakkiyan laha. Berarti ya hadis akan butuh rekomendasi. Ya, Rasulullah SAW harus direkomendasi dulu oleh para ulama, padahal ulama lah yang diberikan rekomendasi oleh adanya dalil. Wa syartun fil amali biha, berarti menjadi syarat kalau begitu ya, untuk mengamalkan hadis. Wa hadza min aqtalil batil, dan ini merupakan kebatilan yang paling batil. Ya. Maksudnya ya akhi, kalau kita menemukan sebuah hadis, selama hadis itu sahih, walaupun kita belum mengetahui adanya ya seorang sahabat atau ulama yang mengamalkannya, kewajiban kita amalkan dulu yang kita lihat, yang kita temukan. Oleh karena itu ya, ketika Imam Malik mengatakan bahwa puasa Syawal itu bid'ah, alasan Imam Malik apa? Kata Imam Malik ya, karena aku belum pernah mengetahui adanya sahabat dan ulama-ulama salaf terdahulu yang mengamalkannya. Makanya menurut Imam Malik ya puasa 6 hari Syawal itu bid'ah. Tapi apa kata Imam Nawawi? Selama hadis sudah sahih, maka ya kewajiban kita mengamalkan hadis walaupun kita tidak mengetahui adanya pengamalan dari sahabat. Ya, ini sebuah perkara yang penting ya, akhi. Karena berapa banyak hadis-hadis yang sahih yang kita tidak ketahui apakah ada sahabat yang mengamalkan atau tidak. Memang betul pengamalan sahabat itu menjadi sebuah parameter. Ya, kalau kita mengetahuinya atau bahkan telah sampai kepada kita bahwa ternyata para sahabat telah bersepakat tidak mengamalkan hadis tersebut misalnya. Ya. Makanya sebuah contoh lagi misalnya, ketika ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah diutus. Ya, dan hadis itu sahih. Lalu ada orang berkata, ya, Bisa jadi hadis itu khusus untuk Rasulullah. Buktinya tidak ada, kita tidak pernah mendengar ada seorang sahabat pun yang mengamalkannya. Kita katakan bahwa untuk mengatakan sesuatu itu khusus Rasulullah butuh dalil. Ya, adapun tidak mengetahuinya kita, apakah ada sahabat yang mengamalkan atau tidak, itulah yadur, tidak bermudarat ya akhi. Selama telah sampai kepada kita sebuah hadis, ya, dan Rasulullah melakukannya, dan pada asalnya perbuatan Rasulullah itu adalah pensyariatan untuk umatnya. Ya. Maka kewajiban kita adalah mengamalkan hadis itu dulu. Ya, sampai ada hadis atau dalil yang memalingkan maknanya atau menunjukkan bahwa itu khusus yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Qayyim, waqad aqama Allahul hujjah bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duna ahadil ummah. Allah telah menegakkan hujjah kepada Rasulullah, ya, bukan kepada sebagian orang saja, tapi kepada seluruh manusia. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tablighi sunanahu wa da'a liman ballaghaha. Bahkan Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan sunnahnya dan menyerukan, ya, kepada siapa yang sampai kepadanya sunnah tersebut. Falau kana man balaghathu la ya'malu biha hatta ya'mala biha al-imam fulan. Kalaulah hadis itu misalnya sampai kepada dia, kemudian dia tidak mau mengamalkannya sampai diamalkan oleh imam fulan atau fulan, imam fulan tertentu. Kalau begitu buat apa Rasulullah menyampaikan hadis, ya, menyuruh untuk menyampaikannya. Ya, subhanallah. Qalu, kemudian, ya, mereka berkata, wan-naskhul waqi' alladhi ajma'at alaihi al-ummah. Hadis atau ayat-ayat yang dimansuh, yang telah disepakati oleh umat Islam, itu tidak lebih dari puluhan hadis. Artinya tidak terlalu banyak. Ya. Fa taqdiru wuqu'il khata' fi adh-dhahab ila al-mansukh aqall bikathir min bikathir fi wuqu'il khata' min taqlidi man yusib wa yukhti. Kemungkinan bahwa suatu hadis yang kita temukan ini dimansukh itu lebih kecil. Ya. Ketika kita menemukan sebuah hadis, ada orang berkata, ini kemungkinan hadis ini sudah dimansukh, tapi kita tidak tahu hadisnya. Kita katakan, mas, bahwasannya kemungkinan itu sangat kecil. Itu lebih kecil kemungkinannya daripada kita taklid membeo kepada seseorang. Ya, karena seseorang yang kita ikuti ini bisa jadi salah, bisa jadi benar. Ya, bisa jadi pendapatnya saling bertabrakan. Bisa jadi hari ini berkata A dan besok berkata B. Maka dari itu kewajiban kita, kata beliau, ya, selama kita sampai kepada kita sebuah hadis, kita amalkan dulu. Sampai kemudian setelah itu kita menemukan ternyata ada dalil lain yang mengkhususkannya, atau ada dalil lain yang menunjukkan makna selain itu, baru kemudian kita mengamalkan sesuai dengan yang kita ketahui. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wuku'ul khata' fi kalam fi fahmi kalamil ma'sum aqal bikathir min wuku'il khata' fi fahmi kalamil faqihil mu'ayyan. Ya, terjadinya kesalahan di dalam memahami perkataan Rasulullah itu lebih sedikit kemungkinannya daripada terjadinya kesalahan dalam memahami perkataan seorang imam. Kenapa? Karena Rasulullah lebih fasih, ya akhi. Rasulullah SAW itu lebih fasih lisannya daripada siapapun di dunia ini. Ya. Fala ya'rid ihtimalu khata'in liman amila bil hadis wa aftabihi illa wa ad'af ad'afu hasilun liman qallada man la ya'lam khata'ahu min sawabi. Kemungkinan salah bagi orang yang mengamalkan sebuah hadis itu, ya, lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan apa? Yang mengamalkan, ya, perkataan seseorang alim atau seorang kiai ataupun siapapun yang kita tidak ketahui apakah dia berdasarkan hadis atau tidak. Iya. Kalau kita sampai kepada kita hadis, lalu kita amalkan hadis itu, ini lebih mending daripada kita mengamalkan sebuah perkataan seorang kiai yang kita tidak ketahui dalilnya apa. Ya. Kalau dikatakan, loh kamu mengamalkan hadis ini, bisa jadi hadis ini sudah mansukh. Kita katakan, maaf mas, kemungkinan mansukhnya sangat sedikit dibandingkan dengan saya mentaklid kepada kiai Anda. Karena kiai Anda itu kemungkinan benar dan salahnya seimbang. Kita tidak mengetahui dalilnya apa. Ya bisa jafis, bisa jadi ini perkataan kiai Anda terdahulu. Ya. Atau kiai Anda besok akan berubah lagi. Kita tidak tahu. Sedangkan hadis tidak mungkin berubah lagi. Ya, kalau karena itu sabda Rasulullah SAW. Kecuali setelah itu kalau kita mengetahui adanya dalil yang apa namanya memansukh ataupun yang lainnya. Namun kalau kita apa namanya ya, ya banding-bandingkan kemungkinan salahnya lebih besar yang mana? Makanya kata beliau, kemudian Ibn Qayyim rahimahullah memberikan perincian. Wassawab fi hadhil mas'alah at-tafsil. Yang benar dalam permasalahan ini harus diberikan perincian. Dari dua pendapat tadi. Fa'in kanat dalalatul hadithi zahiratan bayinatan. Likulli man sami'ahu. La yahtamil ghairul murad falahu an ya'mal bihi wa yufti bihi. Kalau hadis tersebut maknanya tampak jelas buat setiap orang yang mendengarnya, maka ia wajib mengamalkan dan berfatwa dengannya. Ya. Kalau memang jelas hadis tersebut, ya maknanya jelas. Wala yatlub lahu tazkiyah min qauli faqih wa imam. Pada waktu itu belum, ya tidak perlu. Dia harus menunggu dulu ada enggak ya seorang imam atau seorang faqih yang mengamalkannya. Kalau sudah jelas-jelas hadis tersebut. Wa in kanat dalalatuhu khafiyyah la yatabayyan lahu al-murad minha falam yajuz lahu an ya'mal wala yufti bima yatawahhamuhu muradan. Tapi kalau makna hadis tersebut agak sedikit muskil, ya belum jelas apa yang dimaksud darinya, maka dia tidak boleh mengamalkan dulu. Ya. Sampai dia bertanya dan mencari apa maksud daripada hadis tersebut. Ya. Wa in kanat dalalah zahirah 'am 'ala afradihi wal amri 'ala al-wujub wan nahyi 'ala al-tahrim. Nah, sekarang ada permasalahan kata beliau. Kalau ternyata hadis tersebut maknanya umum, atau sebuah perintah dan perintah pada asalnya wajib, atau sebuah larangan dan larangan pada asalnya haram. Nah sekarang, ya boleh nggak mengamalkan hadis itu atau dan berfatwa dengannya, ya sebelum datang atau sampai kepada dia hadis-hadis yang mengkhususkannya. Yukhraj ala aslin, maka itu harus ditakhrij sesuai dengan pokoknya. Apa itu? Yaitu hendaklah dia mengamalkan dulu, ya. Lahiriah dari hadis tersebut. Ya. Artinya kalau kita menemukan sebuah hadis yang umum, tidak boleh kita khususkan dulu sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Dan waktu itu kita mengamalkan dulu keumuman hadis tersebut. Ya. Wa fihi salah satu aqwal, dan ini ada tiga pendapat. Kalau menurut madhab Imam Ahmad dan yang lainnya boleh. Ya. Imam Ahmad mengatakan boleh, dalam satu riwayat melarang, dalam satu riwayat membedakan antara orang alim dengan orang awam. Fala ya'malu bihi qabla al-bahthi 'ala al-mukhassis wal amru wan nahyi fa ya'malu bihi qabla al-bahthi 'ala al-mu'arid. Ya maka tidak perlu apa namanya hendaknya dia menurut Imam Ahmad ya. Jangan mengamalkan dulu sebelum mencari ada enggak hadis lain yang mengkhususkannya. Tapi kata Ibn Qayyim, ini semua kalau dia punya keahlian ya untuk mencari, maka silakan dia cari dulu. Ya, apakah ada hadis yang mengkhususkan keumuman hadis ini? Ataukah perintah ini ada hadis lain yang memalingkannya dari makna wajib kepada sunnah? Atau makna haram kepada makruh? Kalau dia punya keahlian, hendaklah dia ya mencari dulu. Tapi kalau dia tidak punya keahlian, tugas dia bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalau begitu tanyalah kepada ahlinya. ya bagi mereka yang tidak punya kemampuan. Ya Allah a'lam. Nah ini ya akhi, ya. Jadi sebuah hadis yang jelas-jelas sahih dan maknanya jelas, kalau sudah sampai kepada kita, kewajiban kita amalkan dulu. Ya, walaupun kita belum tahu misalnya ada ulama atau sahabat atau tabi'in yang mengamalkannya. Ya, walaupun demikian tentunya tetap kita berusaha untuk mencari dan mencari lagi apakah ada hadis yang mengkhususkannya, ada dalil lain, ataukah ada pemahaman lain dari para ulama, ya karena adanya dalil lain yang lebih kuat yang memalingkan maknanya atau bagaimana. Nah, coba ya. Tapi selama kita belum menemukan, maka kewajiban kita adalah mengamalkan dulu ya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh hadis tersebut apabila maknanya memang jelas. Allahu a'lam. Baik, sekarang kita membacakan yaitu silsilah al-hadis ad-dha'ifah. Di mana kemarin kita telah sampai hadis yang ke-65. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-66. Hadis man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya berarti dia sudah mengenal Rabb-nya. Siapa yang kenal pada dirinya maka ia telah mengenal Allah. Kata Syekh Albani, la asla lahu, tidak ada asalnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sakhawi juga dalam kitab Al-Maqasid, di mana As-Sakhawi berkata, qala Abu Al-Mudhaffar Ibnu Sam'ani la yu'raf marfu'a wa innama yuhka an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi min qawlihi wa kadza qala An-Nawawi laisa innahu laisa bithabit. Ya, kata Abu Al-Mudhaffar Ibnu Sam'ani tidak dikenal bahwa hadis ini marfu' sampai Rasulullah, tapi dihikayatkan bahwa ini perkataan Yahya bin Mu'ad. Ya. Dan Imam Nawawi berkata ia tidak sabit, tidak sahih. Dan As-Suyuti ia menukil dalam kitab Dailul Maudu'at perkataan Imam Nawawi ini dan menyetujuinya. Ya. Dan Asy-Syaikh Ali Al-Qari dalam kitab Maudu'nya menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ia berkata maudu' hadis ini palsu. Ya, dan Al-Allamah Al-Fairuz Abadi dalam kitab Sahih Al-Qamus, ya, berkata laisa min al-ahadits an-nabawiyyah, ini bukan hadis nabi. Ya, ala anna aktsara an-nas yaj'alunahu haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala yashihu asla. Dan sayang sekali kepada beliau, kata beliau, ya, banyak orang yang menjadikannya sebagai sabda Rasulullah padahal tidak ada asalnya. Maka dari itu, ya, hadis ini tidak ada asalnya. Hadis yang ke-67. Hadis man qara'a fil fajri bi alim alam nashrah wa alam taru kaifa lam yarmad. Siapa yang membaca di solat fajar, di rakaat pertama alam nasyrah, dan di rakaat kedua alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka tidak akan buta matanya, tidak akan minus matanya itu, tidak akan buram, apa namanya, matanya tidak akan kena penyakit minus begitu atau plus gitu ya. Syekh Al-Albani berkata, la asla lahu, hadis ini tidak ada asalnya. Berkata Imam As-Sakhawi, la asla lahu, hadis ini tidak ada asalnya. Ya sawa'un urida bil fajri huna sunnatu subah awis subah, bimukhalafati sunnat al-qira'ah fihima. Ya, hadis ini tidak ada asalnya, sama saja yang dimaksud dengan fajar di sini solat sunnah atau solat subuhnya. Karena ini jelas bertabrakan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, adapun hadis yang sahih, kalau sunnah qobliyah fajar itu biasanya Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Adapun di salat subuh beliau biasanya membaca ya 60 sampai 100 ayat. Ya. Baik, hadis 68. Qira'atu surat inna anzalnahu aqibal wudu. itu disunahkannya membaca surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar setelah wudu. Hadis ini kata Syekh Al-Albani la aslalahu, tidak ada asalnya, sebagaimana dikatakan Imam As-Sakhawi. Beliau berkata, wa ra'aituhu fil muqaddimah al-mansubah lil Imam Abi Al-Laits min al-Hanafiyyah, fadh-dhahir idkhaluhu fiha min ghairihi wa huwa mufawwitun sunnah. Ya. Saya melihatnya di muqaddimah yang dinisbatkan kepada Abu Al-Laits dari Al-Hanafiyyah, dari madzhab Hanafi. Tapi yang tampak bahwa ini hadis dimasukkan. Ya. Dan artinya ini bukan hadis tapi dianggap hadis. Ya. Dan ini akhi, hadis ini jelas bukan apa, tidak ada asalnya. Justru yang disunahkan setelah wudu itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an. Kemudian hadis yang ke-69. Mashur raqabah amanun minal ghil. Mengusap tengkuk, ya, itu aman dari sifat hasad dengki. Syekh Albani berkata maudhu' palsu. Al-Imam An-Nawawi berkata dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, hadza maudhu'un laysa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini palsu, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dinukil oleh As-Suyuti dalam Dailul Ahaditsil Mawdu'ah dan beliau menyetujuinya. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhisul Habir berkata, أورده أبو محمد الجويني وقال لم يرتضي أئمة الحديث إسناده وأورده الغزالي في الوسيط وتعقبه ابن الصلاح فقال هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قول بعض السلف. Yeah. Disebutkan hadis ini oleh Abu Muhammad al-Juwayni dan berkata para ulama hadis tidak meridai sanadnya. Dan Imam Ghazali menyebutkan juga dalam kitab Al-Wasit, namun diberikan komentar oleh Ibn Salah bahwa hadis ini tidak dikenal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ia berasal dari perkataan sebagian ulama terdahulu. Ya. Kata Al-Hafidh, mungkin yang dimaksud oleh Ibn Salah adalah yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab At-Tahur. Dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Al-Mas'udi, dari Al-Qasim bin Abdurrahman, dari Musa bin Tulhah, bahwa ia berkata, siapa yang mengusap tengkuknya bersama kepalanya akan diselamatkan dari gil. Ya, gil itu hasad, ya, dengki pada hari kiamat. Aku berkata, kata Al-Hafidh, ya, bahwa hadis ini mauquf terhadap kepada Musa bin Talha, tapi tampaknya ini dihukumi marfu karena tidak mungkin ini berasal daripada ra'yu. Akan tetapi Syekh Al-Albani berkata, akan tetapi dalam sanadnya ada Al-Mas'udi, ya, karena qad ikhtalat, di mana dia mukhtalit sehingga tidak bisa dijadikan hujah dalam hadisnya, ya, secara marfu. Bagaimana kalau itu mauquf? Maka dari itu ya tidak bisa merubah hukum daripada hadis ini. Ya Allahu a'lam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, hadis yang ke-70. Man at'ama akhahu khubzan hatta yushbi'ahu wa saqahu ma'an hatta yarwiyahu ba'adahu Allahu 'anil nar sab'a khanadiq. Bu'dama baina khandaqaini masiratu 500 sanah. Siapa yang memberikan makan kepada saudaranya roti sampai dia kenyang dan memberikan minum sampai dia ya kenyang, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka ya sejauh 7 jurang atau khandaq. Khandaq itu parit, ya, di mana jarak antara dua parit itu sekitar 500 tahun perjalanan katanya. Syekh Al-Albani berkata maudhu, hadis ini palsu. Ya, hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Ad-Daulabi dalam Al-Kuna, Ya'qub Al-Fasawi dalam At-Tarikh, Ibnu Abdul Hakam dalam Futuh Misr, Al-Hakim demikian dalam Mustadrak dan At-Tabrani, serta Ibnu Asakir. Iya. Dari jalan Idris bin Yahya Al-Khawlani, Haddatsani Raja bin Abi Atha dari Wahib bin Abdullah Al-Ka'bi dari Abdullah bin Amr bin Al-As secara marfu. Lalu Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Namun kata Syekh Al-Albani ini kesalahan yang sangat berat. Kenapa? Karena Raja bin Abi Atha ya tidak ada seorang pun ulama yang menganggapnya thiqah. Bahkan ia seorang perawi yang tertuduh. Ya. Berkata Adz-Dzahabi berkata dalam Al-Mizan, Suwailih. Dia Suwailih. Ya. Al-Hakim berkata orang Mesir sahibu maudhu'at, ya, perawi yang suka membuat hadis palsu. Ibn Hibban berkata yarwil maudhu'at, dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Ya. Masyaallah. Ternyata anehnya Imam Hakim sendiri yang mengatakan bahwa dia pemilik ya hadis-hadis palsu, tapi beliau sendiri mensahihkan sanadnya. Ini zuhul, barangkali Imam Hakim ya lupa terhadap perkataannya sendiri. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah. Maka dari itu Syekh Al-Albani berkata hadis ini maudhu palsu. Dan disebutkan pula oleh Ibn Al-Jawzi dalam kitab Al-Maudhu'at dan disetujui oleh Masyuyuti dalam kitab Al-Ali Al-Masnu'ah. Ya. Dan beliau berkata hadza haditsun gharibun munkar. Hadis ini aneh dan munkar. Ya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya jazakallahu khairan mengucapkan kepada Ustaz Abu Yahya Badrul Salam hafizahullah taala yang telah memberikan materi dan pembahasan ilmiah berkaitan dengan bab yang kita simak bersama dan juga beberapa hadis dari kitab silsilah hadis dhaifah. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk selanjutnya pada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819 896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda ya. Kita akan terima untuk yang pertama dari telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, sudah ada satu teleponnya Mas. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Pak Ahmad di Cikaret, Cibinong. Baik, silakan Pak Ahmad. Mau nanya ini, Ustaz, di sini kan banyak tuh yang ada organisasi atau pedomannya itu apa, hadis yang bulwaton minal iman, ya, disintakan air hari, sebagian dari iman itu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terus ada hadis yang nyatakan itu baca istighfar 70 kali. Pada asar itu akan diampuni dosanya 70 tahun, ya. Itu mohon penjelasan derajat hadis tersebut, Ustaz. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ahmad. Silakan Ustaz. Iya, tentang hadis hubbul watan minal iman, kalau tidak salah sudah pernah kita bacakan ya. Dan bahwasanya hadis itu dinyatakan oleh Syekh Al-Albani maudhu palsu. Itu di hadis nomor 36. Ya, di mana Al-Imam As-Saghani ya mengatakan bahwa hadis ini palsu, ya maudhu. Ya, bahkan maknanya juga tidak benar. Sebab kalau cinta tanah air itu sama dengan mencintai jiwa dan harta. Karena ya, cinta tanah air itu sama dengan mencintai jiwa dan harta. Ya. Dan seperti ini tidak perlu dipuji. Ya. Maka dari itu, ya, Syekh Al-Albani menyatakan, dan ini juga menukil dari perkataan Imam As-Saghani, bahwa hadis ini maudhu, yaitu palsu. Adapun tentang istighfar setelah sholat asar, saya belum menemukan hadisnya, saya belum tahu tentang hadisnya. Yang ada adalah anjuran untuk banyak beristighfar di waktu ya pagi, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul sabda, ya ayuhan nas tubu ilallah wa astaghfiruh, fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan istighfarlah, karena saya setiap harinya beristighfar dan bertaubat 100 kali. Dan para ulama memasukkan itu dalam zikir pagi dan tidak memasukkan dalam zikir petang. Allahu'alam. Baik, jazakallahu khair. Demikian Pak Ahmad di Cikaret. Kita berikan kesempatan yang kedua, ada Bapak Farisi di perjalanan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya pernah baca hadis dari Salman Al-Farisi bahwa beliau sempat bertanya kepada Rasulullah bahwa apakah boleh berdoa dengan bahasa sendiri, karena kalau dengan bahasa sendiri katanya mudah dimengerti. Apa hadisnya sahih atau bagaimana? Begitu Pak Ustaz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Faris. Bapak ya, hadis ini ya tampak dari lahiriahnya adalah hadis-hadis yang dibuat-buat oleh sebagian orang. Namun tentunya nanti kita akan mencari lagi tentang keadaan hadis tersebut. Yang jelas, ya, Salman Al-Farisi seorang sahabat yang fasih bahasa Arabnya juga. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa mengenai berdoa dengan bahasa sendiri itu boleh bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Arab. Ya, bahkan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berdoa adalah mutlak. Seperti Rasulullah sabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min Rabbi wa huwa sajid." Ya, sedekat-dekatnya seseorang kepada Rabb-nya ketika dia sujud, ya, maka banyak-banyaklah berdoa pada waktu itu. Rasulullah memutlakkan, dan Allah Maha tahu bahwa di antara hamba-hambanya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Maka tentu ya berdoa dengan bahasa sendiri sesuai dengan apa namanya bahasa yang ia pahami, itu adalah perkara yang sesuai dengan kemampuan hamba. Bukankah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka la syak, ya, tidak ragu lagi bahwa berdoa dengan doa sendiri itu adalah perkara yang diperbolehkan. Namun untuk menyatakan bahwa itu hadis yang sahih apa tidak, saya nanti insyaallah coba kita akan cari lagi. Nah, baik, saya jazakallah khair atas jawabannya. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak, di mana? Dengan Bu Rafa di Cianjur. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya masalah hadis yang tadi di Jumatan, katanya hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa kalau perbuatan yang kita lakukan tanpa baca bismillah atau alhamdulillah itu tidak akan diterima apa dari dan terputus dengan rahmat Allah gitu. Saya mohon penjelasannya tentang hadis itu, dan saya teringat akan hadis yang apa Imam Al-Muslim bina maaf mau diniat gitu. Jadi saya Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Abu Rafa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang hadis itu dikeluarkan oleh Tirmidzi. Ya, Rasulullah SAW apa disebutkan hadis itu, kullu amrin dhi ibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Ya, setiap perkara yang mempunyai kepentingan tapi tidak dimulai dengannya bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus dari rahmat Allah. Namun hadis ini sangat lemah. Ya. Hadis ini sangat lemah, dikeluarkan juga oleh Al-Imam As-Subki dalam At-Tabaqah Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga mendhaifkan hadis ini, ya, di dalam silsilah Al-Hadis Adh-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah di nomor 902. Ya, karena di dalam sanadnya ada yang bernama Ismail bin Abi Ziyad Asy-Syami. Beliau mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Subki dalam At-Tabaqah Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Dalam sanadnya ada Ismail bin Abi Ziyad Asy-Syami, dan ada Ad-Darqutni berkata matrukul hadis, hadisnya matruk, ya. Dan juga diriwayatkan dari jalan lain, ya. Dan apa namanya hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kemudian selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Baik, yang pertama dari Abu Anisa di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hadis tadi, Anda pernah mendengar sebuah hadis tentang perceraian yang intinya diperbolehkan memilih salah satu dari dua istri untuk diceraikan, dalam rangka mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian hadisnya dan sahih sederajatnya? Jazakallahu khair. Ya, akhi. Ya. Menceraikan dengan tanpa alasan ini perkara yang tidak dibenarkan. Ya. Apalagi diberikan keutamaan mencerai salah satu daripada dua istri. Ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadis la tas'alil mar'ah talaqa ukhtiha litakfa ma fi ina'iha, tidak boleh seorang wanita meminta supaya suaminya menceraikan madunya ya karena untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada dirinya. Yaitu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tampaknya hadis ini ya sengaja disebarkan ya karena apa namanya, kalau suaminya punya istri dua berarti harus diceraikan salah satunya. Ya, subhanallah. Ini perkata apa namanya, sama sekali tidak ada hadis yang menunjukkan kepada hal ini. Ya. Wa illa kalau kita lihat Rasulullah, para sahabatnya, mereka punya istri sampai empat. Ya, apakah ada satupun hadis yang menyuruh bahkan memberikan keutamaan untuk mencerai ya salah satu daripada istri-istri mereka? Ya, subhanallah. Ya, Allahumma kecuali kalau istrinya itu buruk akhlaknya. Ya. Kecuali buruk akhlaknya dan ya sudah berusaha untuk diberikan adab, ternyata juga tidak mau lurus ya akhlaknya itu, maka pada waktu itu tidak mengapa karena itu memang alasannya syar'i. Naam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah metode yang paling tepat dalam menghadapi seseorang yang berargumentasi dengan dalil yang sahih namun pemahamannya keliru? Dalilnya sahih namun pemahamannya salah, karena kerap kali bila diruskan pada pemahaman yang sahih, sulit sekali dia menerimanya karena merasa lebih faham tentang hadis tersebut. Jazakallahu khair. Nah, tentunya kita berusaha untuk membawa dalil-dalil lain yang ya menunjukkan bahwa pemahaman tersebut adalah pemahaman yang salah. Ya, kita sebutkan ada hadis lain yang menjelaskan. Kemudian kita bawakan perkataan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu kewajiban kita. Kalau kita sudah berusaha untuk menegakkan hujah ataupun sudah menyampaikan kepada mereka ya, ternyata masih ditolak juga, maka itu berhubung ini urusannya masalah dengan hawa nafsu. Dan sulit sekali memang ya, orang yang sudah mengikuti hawa nafsu, apalagi disertai dengan ijabun nafs, yang merasa bangga dengan ro'yunya, untuk ya rujuk kepada kebenaran. Maka lebih bagusnya kita tidak usah mensibukkan diri dengan orang seperti itu. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya telah membaca sebuah buku berkaitan dengan pendidikan anak dan disebutkan bahwasanya barang siapa yang memiliki beberapa anak dan tidak menamai anaknya dengan salah satu dari Ali atau Fatimah, Hasan atau Husain, maka keluarga tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Apakah hadisnya sahih? Jazakallahu khair. Hadis ini termasuk hadis-hadis bualan orang-orang Syiah. Iya. Dan telah disebutkan oleh para ulama juga dalam kitab-kitab mereka bahwa hadis ini termasuk hadis-hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang Syiah. Maka itu semua palsu dan tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru ada hadis-hadis yang sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, juga Rasulullah sallallahu menganjurkan memberi nama dengan Harith, Hammam, ya Hammam, ya Hammam. Ya. Dan yang sifatnya adalah isinya doa. Ya, untuk apa yang mempunyai mana kebaikan-kebaikan. Allahu a'lam. Nah. Baik, kita angkat kembali sebelum dari telepon ada satu pertanyaan pesan singkat yang kita akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Fatimah di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah kalau kita tanpa sadar dan tanpa sengaja telah mendorong seorang muslim lain ke dalam kemaksiatan? Apakah berarti kita juga telah melakukan kemaksiatan tersebut dan bagaimanakah bentuk taubatnya? Jazakallahu khair. Kalau kita tidak sadar menjerumuskan orang lain kepada maksiat, ya. Kata-kata tidak sadar ini mempunyai banyak makna. Apa maksud daripada tidak sadar seperti itu? Kalau dia ya melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut memang sesuatu yang diizinkan oleh syariat misalnya, Namun, ya, barangkali orang yang memahaminya kemudian dengan pemahaman yang salah, akhirnya terjatuhlah orang lain kepada maksiat karena kesalahan pemahaman tersebut misalnya. Maka yang disalahkan pada waktu itu orang yang berbuat maksiat tersebut. Adapun orang yang pertama barangkali dia tidak ada tujuan untuk menjerumuskan saudaranya kepada kemaksiatan. Ya. Tapi kalau misalnya memang perbuatan tersebut ghaliban, kebanyakan, dan dia tahu bahwa perbuatan itu pasti akan dan biasanya akan menjerumuskan orang lain kepada perbuatan maksiat, maka pada waktu itu walaupun dia tidak sengaja atau dalam artian tidak sadar, dalam artian tidak sadar artinya dia pura-pura tidak mau tahu, maka ya ia ikut menjerumuskan, berarti dia mendapatkan dosa menjerumuskan saudaranya kepada maksiat. Ya, nah kalau tidak sadar yang dimaksud di sini artinya dia tidak tahu, dalam artian dia tidak tahu hukumnya. Maka kalau dia tidak ada tahu hukumnya, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pertanyaan ini masih banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya. Allahu a'lam. Nah. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya dan mudah-mudahan yang bertanya dapat memahami dengan baik. Kita angkat kembali, sudah ada satu penelpon dari Bapak Munir di Cilengsi. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Ana mau nanya, di tempat kerja Ana ada diadakan pengajian, tapi tidak semanhaj itu. Dan setiap pertemuan diadakan bacaan Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaznya itu. Apakah itu ada sunahnya, Ustaz? Baik. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Munir. Tidak pernah kita mendengar, ya akhi, ya, sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW apabila membuka kajian, ya, dimulai dengan membaca Al-Fatihah. Tidak pula menutupnya dengan Al-Fatihah. Tidak pula mengirim Al-Fatihah. Bahkan hadis yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah kelima kuriat laha, ya, Al-Fatihah itu sesuai dengan niat untuk apa dibacakan, adalah hadis yang palsu. Dan itu tidak sabit di Rasulullah SAW. Nah. Dengan apa ya? Baik, Ustaz. Selanjutnya kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Ada satu telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Di mana? Dari Pak Yani, Pak. Mohon maaf, Pak. Diketikkan radio monitornya, ada feedback. Pak Yani di mana? Di Ponorogo, Pak. Baik, silakan. Iya. Kalau istilahnya orang meninggalkan sholat, berapa termasuk dia tergolong udah kafir gitu, Ustaz? Nah, kalau udah kafir itu apa hukumnya tidak perlu disolatkan? Itu saja, Pak. Nah, satu lagi, Ustaz. Nah, itu di tempat saya. Itu ada kajian radio juga ini. Nah, di situ ada kajiannya. Nah, dia bilang tuh sholat Jumat itu bagi perempuan juga, gimana, San? Apa? Wajib. Dia mewajibkan bagi perempuan. Jadi berdasarkan ayat bahwa ibadah itu tidak didasari oleh laki-laki perempuan. Itu wah, takut masih sholat Jumat itu gimana, San? Dia kajiannya tauhid itu. Apakah itu termasuk ingkar sunnah bagaimana, San? Jazakallah khair wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak. Silakan. Yang pertama yaitu tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Terjadi ikhtilaf para ulama antara mazhab Imam Ahmad dengan jumhur ulama, di mana Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya, sebelumnya bahwa para ulama bersepakat ijma bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat itu kafir murtad dari agama Islam. Ya, adapun kalau dia meninggalkannya malas, makanya ini yang menjadi permasalahan, ya, perselisihan para ulama. Imam Ahmad berpendapat kafir murtad dari agama Islam, ya, di mana ia tidak boleh disolatkan dan dikuburkan di perkuburan orang-orang kafirin. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa, ya, orang yang tidak sholat karena malas, maka dia belum dikafirkan. Hujjah Imam Ahmad adalah hadis al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri wasyirki as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbatasan antara kita dan antara syirik dan kafir adalah yaitu salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Menurut Imam Ahmad hadis ini menunjukkan bahwasannya ya orang yang meninggalkan salat kafir. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa kata-kata dalam hadis ini ya kufur atau kafir di sini mempunyai banyak ihtimal. Ya bisa jadi kufur besar, bisa jadi kufur kecil. Sebagaimana firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun." Siapa yang tidak berhukum menukum Allah maka dia kafir. Padahal para sahabat memahami bahwa hadis ayat itu menunjukkan kafirnya bukan kafir besar tapi kufrun duna kufrin. Maka apa bedanya dengan hadis ini? Ya. Dan hadis apa nama hujah-hujah yang lain, namun saya lebih condong kepada pendapat jumhur ya untuk mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas ya maka dia belum dikatakan kafir ya. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau dia tidak mau sholat sama sekali ya maka yang seperti ini berhak untuk dikafirkan, dan ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau mau apa namanya dhabitut takfir. Wallahu a'lam. Nah. Kemudian yang kedua apa tadi? Kewajiban salat Jumat bagi wanita. Tampaknya Pak, orang ini mereka ini dari kelompok ingkar sunnah. Karena telah ada hadis yang sahih atau hasan yang menyebutkan bahwa wanita, demikian pula hamba sahaya, demikian pula orang yang sakit itu tidak wajib untuk salat Jumat. Dan bahkan yang saya ketahui wallahu a'lam bahwa ini adalah ijma para ulama ya, bahwa wanita tidak wajib untuk salat Jumat. Ya. Bahkan tidak ditemukan atsar yang sahih bahwa para sahabat dahulu ikut salat Jumat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu keumuman ayat tadi ya dalam surat Al-Jumu'ah itu dikhususkan bahwa itu untuk laki-laki. Nah, baik, jazakallah khair dan demikian Pak Ayani di Ponorogo, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Dukarnain di Depok. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang perjanjian di dalam rahim ibu yang 4x30 hari itu Ustaz, apa saja yang diperjanjikan di situ. Kemudian begini Ustaz, saya punya dilema gitu ya. Ada seorang yang menyatakan kalau memang sudah ditentukan, misalnya salah satunya pernah saya dengar dari Roja juga adalah menyebutkan salah satunya masuk surga dan nerakanya. Nah, kemudian dia berhujah dengan seorang anak itu yang menasranikan, Yahudikan itu ibunya. Jadi berbenturan gitu. Bagaimana ini Ustaz? Jadi dilema juga buat saya. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Silakan. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Ya, bahwa seseorang dari kalian, kata Rasulullah, dikumpulkan penciptaannya itu di dalam perut ibunya selama 40 hari mani, kemudian 40 hari ya segumpal darah, kemudian 40 hari segumpal daging. Ya, kemudian di umur 4 bulan 10 hari itu diutus padanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, lalu ditulis 4 perkara. Ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia akan gembira atau bahagia atau sengsara. Ya, dan disebutkan dalam hadis bahwa setiap kalian telah ditakdirkan kemana kalian akan masuk, ke surga atau ke neraka. Ini menjadi muskil bagi sebagian sahabat Pak, sebagaimana bapak menganggap itu muskil. Makanya Umar sebagian sahabat sampai berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fafimal amal. Kalau begitu buat apa kita beramal, ya Rasulullah, kalau tempat kita sudah ditentukan? Maka Rasulullah bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kewajiban kalian beramal saja. Setiap kalian sudah dimudahkan menuju apa yang akan diciptakan. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah? Ya, apa fa bawahu yuhawidanihi wa yumassirani au yumajjisani? Setiap anak yang dilahirkan itu ya pada dasarnya dia lahir di atas fitrah Islam. Ya, namun kedua orang tualanya lah yang menjadikan dia itu Majusi, Yahudi atau Nasrani. Artinya kalau orang tuanya Yahudi, maka otomatis anaknya Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani, otomatis anaknya Nasrani. Bagaimana itu? Ya tidak bertentangan, Bapak, ya. Karena Allah sudah mentakdirkan segala sesuatunya pada di waktu di janinnya. Barangkali Allah takdirkan dia ke surga, kemudian setelah dia besar dia masuk Islam. Lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, hadis-hadis seperti ini ya tidak perlu kita pikirkan dalam-dalam. Karena ini semua rahasia Allah, hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya, kewajiban kita kata Rasulullah adalah beramal soleh dan terus beramal soleh. Apalagi kita tidak mengetahui kita akan kemana. Ya, jangan sampai kemudian gara-gara hadis-hadis seperti ini kemudian kita berkata kalau begitu buat apa saya beramal? Sudahlah, saya tidak mau beramal. Kalau Allah takdirkan saya ke surga, nanti juga saya ke surga. Ya subhanallah, ini tanda orang seperti ini ya tidak diberikan taufik oleh Allah. Justru kita sebagai seorang muslim ya harusnya berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari surga Allah. Dan ingat, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan para hamba-Nya yang ya berusaha mencari surga insyaallah. Ya ini jadi Bapak ya, hadis-hadis seperti ini ya kita imani saja. Namun jangan kemudian kita pikirkan dalam-dalam. Ya makanya disebutkan dalam hadis, la yazalu ummati ala khair, umatku senantiasa di atas kebaikan selama mereka tidak memperdalam masalah-masalah takdir seperti ini. Karena itu rahasia Allah. Ya hanya Allah yang mengetahui ya hakikatnya, dan kita senantiasa terus berdoa kepada Allah dan berusaha agar kita diwafatkan di atas Islam dan iman. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan kepada Bapak yang bertanya, semoga Allah memberikan kemudahan untuk memahami Islam dengan baik. Kita angkat kembali soal pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan tausiahnya ketika Anda dapatkan seorang kawan yang begitu mudahnya tulisannya untuk menuduh orang-orang atau ustaz-ustaz yang berseberangannya dengan fitnah-fitnahan keji, yang mana dahulu Anda lakukan seperti itu juga. Qadarullah, Allah berikan hidayah bagi Anda. Akan tapi bagaimanakah caranya memberikan nasihat kepada kawan-kawan yang masih dalam keadaan seperti itu, dan bolehkah kita mendoakan keburukan baginya? Jazakallah khair. Tidak boleh mendoakan keburukan bagi seorang muslim. Justru senantiasa kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah, ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan seorang muslim, hatta orang kafir pun kita doakan supaya dia dapat hidayah. Ya, pernah suatu ketika ada seorang Yahudi yang pura-pura bersin di sisi Rasulullah. Ya, maksudnya Yahudi ini ingin mendapatkan doa Rasulullah yarhamukallah, tapi ternyata Rasulullah bersabda, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Ya, dahulu ada seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya yang kafirin. Kemudian sambil mengusap darah yang tercecer, nabi itu berdoa, ya Allah, ampuni dosa, ampuni kaumku itu. Mereka itu tidak mendapat berikan hidayah kepada kaumku itu karena mereka itu tidak tahu. Ya, subhanallah. Maka dari itu akhlak kita, apalagi terhadap sesama muslim, berusahalah doakan. Kita memberikan nasihat kepada mereka semampu kita. Kalau kita sudah berusaha ya sekuat tenaga memberikan nasihat, ternyata tidak diterima juga, ya sudahlah. Ya, tidak perlu kita menyibukkan diri dengan hal seperti itu. Lebih baik kita sibukkan dengan terus menuntut ilmu, ya menggali ilmu, dan terus ya memperdalam ilmu itu. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan derajat hadis dari Pak Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah derajat hadis yang berbunyi, seindah-indahnya hari adalah hari di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia? Mereka pun bertanya, hari apakah itu? Maka Rasul menjawab, hari Arafah. apakah derajat hadis ini sahih? Jazakallah khair. Tentang ya turunnya Allah ke langit dunia pada hari Arafah itu telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang apa namanya yang sahih. Ya, sebagaimana disebutkan pula Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhir dalam Sahih Targhib, dalam Targhib wa Tarhib, dan disahihkan pula Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib mengenai keutamaan hari Arafah. Ya. Bahwa Allah turun ke langit dunia dan membangga-banggakan apa namanya para jemaah haji apa namanya di hadapan para malaikatnya. Lalu kemudian Allah berfirman unzuru ila ibadi ja'u syu'athan. Ya. Lihatlah para hamba-hambaku itu mereka datang dalam keadaan rambut mereka berdebu. Ya. Itu adalah hadis yang sahih. Namun dengan lafaz yang tadi saya nanti insyaallah saya coba saya cari nama. Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menanggapi fenomena ada banyaknya duat atau da'i-da'i yang tersebar pada dewasa ini, dan kami ucapkan jazakumullah khair atas fadilah ini. Akan tapi di antara para duat atau da'i-da'i yang khususnya yang mereka berkecimpung di dunia pertelevisian lebih banyak mencari komersil daripada memberikan dakwah yang hikmah dan bijak serta di atas ilmu. Jazakallah khair. Ya akhi, bukankah Rasulullah sudah mengabarkan tentang hal ini? Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda innakum asbahtum fi zamanin kathura ulu fuqaha'uhu wa qalla khutaba'uhu wa sayati zamanun. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya kalian berada di sebuah zaman, wahai para sahabatku, yang fuqaha ulamanya banyak, penceramahnya sedikit, yang minta-mintanya sedikit dan yang memberinya banyak, dan beramal pada zaman ini lebih baik daripada berilmu. Dan nanti, kata Rasulullah, ya, akan ada hari yang apa namanya nanti di akhir zaman akan banyak ulama apa banyak penceramah tapi sedikit ya yang ulamanya yang betul-betul berilmu itu sedikit sekali tapi para penceramahnya banyak ya. Kata Rasulullah SAW, berilmu pada zaman itu lebih baik daripada beramal. Dan Abdullah bin Mas'ud juga pernah berkata, ya kaifa antum idza labisatkumul fitnah yarbu fiha al-kabir ya wayarbu biha as'al kabir. Kata beliau, bagaimana pendapat kalian kalau kalian mendapatkan suatu zaman yang diselimuti oleh fitnah, orang tumbuh di atas, anak kecil tumbuh di atas fitnah, dan orang-orang dewasa pun tua di atas fitnah, sampai-sampai fitnah itu dianggap sebagai sunnah. Kalau ada yang meninggalkan fitnah, katanya itu orang sudah meninggalkan fitnah, padahal bukan. Kemudian dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kapan itu terjadi, hai Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, idza kathura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum. Ya, apabila telah banyak qori-qori dan sedikit para ulama. Ya, telah banyak para qori ini dan sedikit ulamanya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ya di situ, dan amalan akhirat dijadikan sebagai ladang untuk mencari dunia. Nah, ya. Demikian pula hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang hal itu. Ya, Rasulullah bersabda, inna satakunu sinun khada'at, akan datang ya tahun-tahun yang menipu, ya di mana orang dusta dianggap jujur, orang jujur dianggap dusta. Kata Rasulullah, orang yang khianat diberikan amanah dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Watantiku roibidoh, dan akan berbicara para roibidoh. Lalu kemudian ditanya, siapa roibidoh wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, at-tafi yatakallam fil umuril amma. Ya, orang bodoh yang berbicara tentang masalah-masalah yang bersifat umum. Juga hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduri rijal. Ya, Allah tidak mencabut ilmu itu dari sekali cabut dari dadanya ya manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak menyisakan lagi ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighori ilmin, mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Di sini Rasulullah sudah ya memperingatkan akan adanya zaman seperti itu. Maka dari itu, ya akhi, ya, di zaman yang begitu berat seperti ini, banyaknya orang, para penceramah-penceramah yang terkadang mereka berceramah tanpa ilmu, hanya sebatas komersil atau mencari ketenaran, ya, seperti yang kita lihat di televisi-televisi, kewajiban kita jauhi semua itu. Ya, kita perketat untuk menuntut ilmu tidak tetap kepada setiap orang. Kita hanya menuntut ilmu dari orang-orang yang lurus manhajnya, lurus akidahnya, dalam keilmuannya. Dan para ulama sudah mengingatkan hal ini, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau berkata, dinak, fa innama huwa damuka wa lahmuk. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina maru. Agamamu jagamu, agamamu jaga. Ya. Ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ya. Nah, dari itulah Imam Nawawi rahimahullah juga mengingatkan, wala yambagi li talibil ilmi an yatuba illa mimman kamala tahliyatuh. Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang telah sempurna keahliannya, yang betul-betul telah ahli, punya kemampuan ilmu yang kuat. Ya. Apalagi subhanallah, kita lihat para penceramah-penceramah yang ada di televisi ini sudah berani berfatwa, padahal Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa syarat orang yang berfatwa itu yang pertama harus sudah menguasai Al-Quran dan seluk-beluknya. Ya, dia kuasai nasikh mansuhnya, muhkam mutasyabihnya, ta'wil tanzilnya, dan yang lainnya. Ya, dari ulumul Quran. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, ya, yaitu berilmu tentang hadis sebagaimana ia berilmu tentang Al-Quran. Dia harus paham hadis sahih dan hadis da'if dan ilmu-ilmunya. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang ingin berfatwa itu ya harus menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, ya, orang yang ingin berfatwa itu harus menguasai perselisihan-perselisihan para ulama dan tata cara mentarjihnya. Maka siapa yang menguasai empat perkara ini, kata Imam Syafi'i, silakan ia berbicara tentang ilmu dan berfatwa. Ya, tapi kalau tidak, jangan sampai berkata atas ilmu dengan tanpa ilmu. Ini bahaya sekali, akhi, azani Allah wa iyyakum. Dan subhanallah, di zaman ini ya, orang-orang berlomba-lomba untuk terjun ke lapangan dakwah. Ya, hanya tujuannya mencari ketenaran. Ya, mencari pengikut, mencari massa dan yang lainnya. Dia ingin terkenal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, padahal dahulu ya, di zaman Imam Malik, gurunya Imam Malik yang bernama Rabi'atul Ra'i, pernah beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian ditanya, "Hai Rabi'ah, apa yang membuatmu ya menangis? Adakah musibah yang menimpamu?" Kata Rabi'ah, "Lebih besar dari musibah." "Apa itu?" "Qad istuftiya man la ilma lah." Telah dimintai fatwa orang yang tidak punya ilmu. Subhanallah. Maka dari itu ya, itulah, kitalah hidup di zaman yang telah tersebar ya kebodohan dan telah sedikit para ulama. Kewajiban kita ya berhati-hati dan terus ya menuntut ilmu, terus menuntut ilmu dari para ulama atau para asatidzah yang memang kokoh dan kuat keilmuannya. Nah. Baik, jazakallahu khair, dan demikian ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang senada. Ya, kami ucapkan jazakumullah khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istri saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan saya sekarang bersama 7 orang anak. Saya berencana untuk menjual rumah dan kemudian membagikan hasilnya sama rata kepada anak-anak saya yang laki-laki dan perempuan. Apakah cara yang saya lakukan ini sesuai dengan syariat, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, kalau untuk ya menghibahkan, artinya memang misalnya rumah tersebut milik bapak tadi ya, bukan warisan atau bukan milik istri. Ya, kemudian bapak ingin jual, lalu kemudian bapak ingin bagikan, bapak ingin hibahkan, maka harus adil. Ya makanya pernah ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ingin memberikan kepada anak, saya ingin memberikan kebun saya yang di sana itu kepada anak saya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aqulu wala dikana hatau bihadza?" Apakah semua anakmu kamu berikan seperti itu? Kata sahabat ini, tidak. Kata Rasulullah, tidak boleh kalau begitu. Ya, harus adil. Makanya hukum hibah berbeda dengan hukum waris. Adapun untuk hibah, maka ya disesuaikan dengan kemaslahatan si anak. Ya Allah wa'alam. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Berkenaan dengan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dari hadis yang mengatakan setiap lembar bulu hewan kurbannya akan dibalas dengan satu kebaikan. Bagaimana kedudukan hadis tersebut, Ustaz? Hadis ini juga sudah pernah kita bahas, ya, kita bacakan di silsilah hadis dhaifa ini, bahwa hadis tersebut termasuk hadis-hadis yang palsu. Ya, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang berkorban itu, maka setiap helai daripada bulu-bulunya itu, ya begini dan begitu, adalah hadis yang tidak sahih. Bahkan hadis tersebutlah hadis yang batil. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon penjelasan dari surah Al-Hajj ayat 47 yang intinya mereka meminta agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bagaimana penjelasan hadis ayat tersebut? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sa'atin mimma ta'udun, itu. Ya. Mungkin coba di apa di ayat 47, Ustaz. Baik, di apa? Dibacakan pertanyaan yang lain dulu. Baik, kita angkat pertanyaan yang lain terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya berkenaan dengan masalah keluarga. Setiap ada keributan kecil, istri seringkali mengucapkan kata cerai. Bagaimanakah yang harus saya lakukan, dan bolehkah kami untuk tetap tinggal bersama? Siapa yang mengucapkan kata cerai itu? Pihak istrinya. Oh, iya. Kalau yang mengucapkan kata cerai itu istrinya, maka itu tidak berpengaruh. Karena cerai itu adalah hak ya suami. Maka walaupun istri mengucapkan cerai 1000 kali, tetap tidak jatuh cerai. Ya. Oleh karena itu Islam menjadikan cerai itu kepada suami. Kenapa? Karena laki-laki lebih banyak mendahulukan akal dan lebih jauh berpikir daripada para wanita. Yang terkadang para wanita itu lebih dikuasai oleh perasaannya. Maka dari itu adalah merupakan kebaikan syariat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan talak itu untuk laki-laki, bukan kepada istri. Adapun ayat ya, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, disebutkan dalam kitab Adwaul Bayan, annal yawm 'indahu jalla wa 'ala ka alfi sanatin mimma ya'udu khalquhu, bahwa satu hari itu adalah ya seperti 1000 tahun yang ditulis yang dihitung oleh makhluknya. Ya. Dan ini juga disebutkan dalam surat As-Sajdah. Ya. Fi yaumin kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Ya. Maka dari itu yang dimaksud dengan 1000 tahun ya dari wa inna yawman 'inda rabbika, dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabb-mu yaitu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Artinya dari penghitungan manusia ya, itu seperti 1000 tahun, padahal di sisi Allah itu adalah 1 hari. Allahu a'lam. Nah. Baik, kita berikan afwan jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya, dan kemudian kami masih berikan satu kesempatan di line telepon di 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Tafadhol. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Syamsuddin di Jakarta. Silakan, akhi. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang doa iftitah itu ya. Yang di takbiratul ihram itu kalau pas lagi salat itu kan ada doanya itu, Pak Ustaz, sebelum baca Fatihah biasanya. Nah, itu ada beberapa macam doa yang saya dapat itu. Jadi kata yang satu yang doa itu salah, kata yang satu lagi doa yang ini salah. Jadi bikin saya bingung. Jadi kalau misalnya yang sholat juga ragu gitu. Yang sahih sebenarnya bagaimana gitu Pak Ustaz? Doa apa Pak? Doa yang sebelum baca Fatihah. Istiftah. Iya, sebelum baca Fatihah di rakaat pertama itu habis takbiratul ihram. Oh iya. Nah, itu saja Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa bentuk Pak daripada doa istiftah. Ya, kalau Bapak baca dalam kitab-kitab fikih para ulama ya disebutkan itu beberapa bentuk daripada doa istiftah. Di antaranya ya Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya sampai akhirnya. Di antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika sampai akhirnya. Demikian pula Allahu akbar kabir alhamdulillahi katsir wa subhanaka wa wasila. Ya, ada juga yang wajjat wasiyalil ladzi fatara samawati wal ard. Namun yang kesalahan yang ada di masyarakat kita menggabungkan dua doa istiftah ya yang berbeda namun yang keduanya pun juga tidak sempurna, yaitu yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanal bukurta wasila wajjatu wajhiya lilladzi fatharas samawat sampai wa ana minal muslimin. Ya, padahal wajjatu itu panjang sekali ya doa istiftahnya, sementara Allahu akbar kabira adalah doa tersendiri. Nah, ini kesalahan yang tersebar di masyarakat kita yang menggabungkan dua doa istiftah yang berbeda. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair. Silakan bagi para pendengar radio yang ingin bertanya secara langsung, kami masih terima di 0218236543. Tafadhol. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Yuli di Bekasi. Silakan. Saya mau tanya Pak Ustaz, saya ingin sekali salat tahajud ya, tapi apa mau menghilangkan rasa takut saya itu bagaimana Pak Ustaz? Takut kenapa Bu? Ya mungkin ini agak sepele tapi takutnya takut setan gitu Pak Ustaz, jadi saya selalu menghantui gitu. Jadi kalau sholat malam itu kurang konsentrasi gitu. Ibu suka karena nonton film horor Bu ya? Iya Pak. Suka nonton film horor ya? Karena saya nggak pernah nonton. Dengarnya suara aja sudah takut biasa. Iya. Baik, itu saja Ibu. Iya Pak. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ibu ya. Kewajiban kita adalah untuk bertawakal hanya kepada Allah. Ya, dan ibu harus tahu Bu, bahwa jin itu suka sama orang yang penakut, ya, kepada jin, kepada setan. Kalau ibu takut kepada setan, maka setan akan semakin menakut-nakuti ibu. Tapi kalau ibu berani dan ibu tidak takut, mereka pun akan semakin takut kepada ibu insya Allah. Maka dari itu, ibu harus tumbuhkan kepercayaan bahwa setan, jin tidak bisa memberikan mudarat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Ya. Dan itu semua adalah usaha setan untuk menghalang-halang ibu ya dari ibadah tahajud. Ya, jangan takut, tawakal sama kepada Allah, semuanya kepada Allah. Ya, kuatkan hati, minta kepada Allah kekuatan, dihilangkan rasa-rasa takut seperti itu. Ya memang sih ya, semua manusia pasti takut kepada sesuatu yang menyeramkan. Dan itu memang fitrah. Ya, hatta Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya, ketika Allah menyuruh untuk melemparkan apa tongkatnya, kemudian tiba-tiba tongkat itu bergerak-gerak, apa yang terjadi? Nabi Musa langsung lari, wala mudbira walam yaqib. Ya, Nabi Musa pun langsung lari ya ke belakang, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya kembali. Itu sesuatu memang fitrah manusia ya, namun ya kita harus sadar bahwa setan, jin berusaha untuk menghalang-halangi kita dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera kuatkan, ya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tawakal kepadanya. Dan insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak di mana? Dari Abdul, ya, dari Bekasi. Silakan Pak. Anu mau tanya, Pak. Mohon maaf Pak, dikeraskan suaranya. Tidak terdengar dengan jelas. Diulangi kembali, silakan. Ana mau tanya, Ustaz. Iya, silakan. Besok kan hari Arafah ya, Pak Ustaz. Ya, boleh enggak puasa itu, Pak Ustaz? Karena ada yang mengatakan hadis yang melarangan berpuasa pada hari Sabtu, Pak Ustaz. Baik, itu saja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jadi Pak, ya sudah sering kali kita jawab bahwa ini ikhtilaf para ulama. Ya, sebagian ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa puasa Arafah walaupun di hari Sabtu diperbolehkan berdasarkan keumuman lafaz-lafaz hadis tentang puasa Arafah dan juga hadis-hadis yang menganjurkan untuk puasa sunnah seperti puasa Asyura, puasa Daud, ya, dan yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan puasa Arafah itu dibawa kalau disendirikan. Seperti ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Maka dari itu orang yang ingin berpuasa Arafah hendaklah ia berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan larangan itu mutlak. Ya, kenapa? Karena Rasulullah bersabda la tasumu yawma sabati illa fima ftirida alaikum. Jangan kamu berpuasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan saja. Ya, Rasulullah tidak memberikan pengecualian kecuali yang wajib. Ya, kalaulah yang sunnah itu boleh, tentu Rasulullah akan mengatakan kecuali puasa ini dan itu, dan juga puasa wajib. Tapi, ya, ketika Rasulullah tidak menjelaskan, itu menunjukkan bahwasannya yang dikecualikan hanyalah puasa wajib saja. Ya. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan murid-muridnya. Ya, sehingga menjadi permasalahan kalau misalnya, kalau begitu, kalau puasa hari Sabtu tidak boleh sama sekali, bagaimana dengan puasa Daud? Bukankah puasa Daud mau tidak mau akan melewati puasa apa hari Sabtu? Iya. Maka atas pendapat Syekh Utsaimin yang mengatakan tidak boleh disendirikan, atau atas pendapat jumhur itu tidak muskil. Atas pendapat Syekh Utsaimin mengatakan bahwa puasa Daud tidak sendirian, sehingga dia karena digandingkan dengan puasa-puasa yang lainnya boleh. Ya, tapi kalau atas pendapat Syekh Albani, mereka menjawab, bukankah orang yang puasa Daud ketika bertabrakan dengan hari raya Tasyrik, ya tanggal 11, 12, 13 pun juga harus berhenti, tidak boleh puasa Daud? Ya, bukankah puasa hari Tasyrik itu tidak boleh? Kalau begitu tidak apa bedanya dengan hari Sabtu? Ya, sebagaimana di hari Tasyrik itu puasa Daudnya harus berhenti dulu, ini pun di hari Sabtu tidak ada bedanya. Dan ini yang dijawab oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari. Ini adalah sekali lagi Pak, masih diikhtilafkan oleh para ulama, ya. Kewajiban kita adalah memilih mana yang kita lihat lebih kuat dalil-dalilnya. Allahu a'lam. Baik, saya jazakallahu khair atas jawabannya. Dan kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menanggapi sebuah pernyataan dari salah seorang ustaz yang mengatakan ambillah ilmu dari kalangan orang-orang yang telah mencapai tingkatan ma'rifat, karena pembagian ilmu itu terdapat tiga bagian sebagaimana dalilnya dari hadis Jibril yang mengatakan apa yang dimaksud dengan ihsan? Maka Rasul menjawab, dari dalil ini mereka ambil kesimpulan bahwasanya tingkatan ilmu mencapai syariat, hakikat dan ma'rifah. Bagaimanakah pemahaman seperti ini? Apakah benar pendalilannya, Ustaz? Jazakallahu khair. Jelas ini pemahaman yang tidak pernah dipahami oleh para ulama. Ya, karena Rasulullah SAW membagi Islam menjadi tiga tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ya, Islam adalah melaksanakan apa rukun Islam. Iman adalah rukun iman. Dan ihsan itu kata Rasulullah mempunyai dua tingkatan. Yang pertama, ya, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ya, Rasulullah mengatakan seakan-akan melihat Allah, itu menunjukkan bahwa manusia tidak akan mampu untuk melihat Allah. Ya, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan maka ya Allah melihat kamu. Artinya ketika kita beribadah, kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi mana menunjukkan bahwasannya ya seperti ini menunjukkan kepada ma'rifat. Kemudian yang kedua kita tanya, apa maksud Anda ma'rifat di sini? Kalau maksud Anda adalah bahwa seseorang sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, ya, dan betul-betul berilmu dengan ilmu-ilmu yang sangat dalam sekali tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariatnya, dan dia tetap mengamalkan syariat, na'am, ya, para ulama seperti para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ia telah sampai kepada derajat ya ma'rifat yang sangat dalam terhadap ini. Kita tanya kepada mereka para ulama. Tapi kalau Anda maksud ma'rifat di sini seseorang sudah manunggaling, sudah bisa melihat Allah, derajat tertentu yang katanya kalau ya sudah tidak diwajibkan lagi syariat. Ya, derajat tertentu yang katanya ya dia sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya dia dengan sendirinya punya ilmu, ilmu laduni. Maka ini semua khurafat dan batil. Ya, keyakinan orang-orang tasawuf yang telah diingkari oleh para ulama seperti Syekh apa seperti Ibnu Hajar. Ya, beliau mengatakan bahwa mereka itu orang-orang zindiq ya hakikatnya yang ingin menolak syariat Islam. Maka ya kata-kata ma'rifat yang disebutkan tadi harus diperinci maksudnya antum apa. Kalau ma'rifat sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah berbeda dengan ma'rifat sesuai dengan keyakinan tasawuf atau sufi. Ya, karena Ahlussunnah mempunyai keyakinan ma'rifat dalam artian ma'rifat artinya mengenal. Artinya mengenal Allah. Dia betul-betul dia sudah mencintai Allah di hatinya, takut kepada Allah. Dan betul-betul dalam pengenalannya tentang Allah, syariatnya, perbuatannya, nama-nama dan sifatnya. Ya. Adapun pemahaman orang tasawuf itu beda. Ya, maka dari itu, sekali lagi Pak ya, atau penanya yang semoga Allah merahmatinya, ya harus diperinci apa maksud daripada mereka. Ya, biasanya pembagian tersebut memang berasal dari orang-orang tasawuf, ya. Maka dari itu kewajiban kita adalah senantiasa merujuk ya pemahaman para ulama, para tabi'in, apa dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Demikian pula para ulama setelahnya yang telah betul-betul dalam keilmuan mereka, mereka juga mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat ya. Apa yang salah itu dari diri saya dan dari syaitan, dan apa yang benar itu dari Allah. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang tidak berkenan di hati. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.